Mitra Bisnis, dalam kehidupan kita, kita sering melupakan prioritas hidup kita. Selalu kita mati-matian cari uang, selalu kita berusaha habis-habisan, bahkan mengorbankan kesehatan kita. Sampai pada suatu titik di mana kita menjadi sakit. Saya sedang flu, badan sakit semua, tulang sakit, segalanya tidak enak. Maka tiba-tiba kita baru sadar bahwa apapun banyaknya uang yang kita dapat, tetap kesehatan itu adalah hal yang paling penting di dalam hidup ini. Sering mitra bisnis kita karena kesibukan kita, karena kemauan kita untuk mencari uang, kita melupakan kesehatan kita. Ada sebuah cerita tentang seorang manajer yang bekerja habis-habisan. Sampai dia umur 45, suatu saat tiba-tiba dia check up di Singapura dan katanya jantungnya terjadi penutupan coronary disease ya, jadi dia harus di-bypass saat itu juga. Maka ketika dia masuk ke dalam ruang operasi, tiba-tiba saja dia seperti mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya dan dia merasa bahwa yang penting di dalam hidup ini ternyata bukan cuma uang saja. Tidak berarti bahwa saya berkata uang itu tidak penting. Uang itu penting, kerja keras itu penting, penting. Mau kerja habis-habisan itu penting, penting. Tapi kesehatan kita juga sangat penting. Kadang-kadang kita perlu untuk berdiam sejenak, untuk memikirkan kembali prioritas hidup kita itu apa. Ya. Mungkin ada orang yang bekerja mati-matian, tiba-tiba dia terkejut ketika mengetahui bahwa anaknya sekarang sudah kena sabu-sabu. Karena mungkin kurang perhatian dari orang tuanya. Dia baru sadar ketika dia melihat bahwa putranya sudah rusak karena mempunyai kebiasaan yang buruk. Padahal selama ini dia tidak punya waktu untuk memperhatikan anaknya. Mitra bisnis, dalam kehidupan kita, kita harus memikirkan. Karena tidak mungkin kita mau semuanya baik, semuanya sempurna, tidak bisa. Kita harus mulai memikirkan prioritas hidup kita itu apa. Berapa persen waktu kita dan energi kita untuk mencari uang. Berapa persen untuk kehidupan keluarga dan berapa persen untuk kesehatan kita. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Dan sering saya berpikir ketika sedang sakit, aduh, waktu kita sedang sembuh kita tidak pernah menghargai kesehatan kita. Waktu kita sakit, barulah kita merasa betapa bahagianya jadi orang yang sehat. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.